Jono Joni. Kok kebangetan men sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan men. Loro hati iki Jono Joni.